بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالإخوة sekalian رحمني ورحمكم الله جميعا، semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitungnya akan nikmat-nikmat tersebut, yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali menghadiri majlis ilmu ini, majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini adalah merupakan amal ibadah kita yang nantinya bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut, disebabkan dengan menuntut ilmu tersebut jalan dia ke surga kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para kerabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau bersabda, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah." Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. "Waftaraqatin nasara ala 72 firqah." Dan orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. "Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah." Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, seluruhnya di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok. Kulna, kami berkata, yaitu para sahabat berkata, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka itu? Siapa kelompok itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, "Man kana ala mithli ana wa ashabi." Orang-orang yang berada pada apa-apa yang aku dan para sahabatku jalani ini. Artinya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan 73 tersebut seluruhnya masuk ke dalam neraka. Hanya satu yang selamat daripada api neraka. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menuruti aku dan para sahabatku jalannya. Orang-orang yang berada pada apa-apa yang aku dan para sahabatku jalani. Itulah sebuah golongan yang akan selamat daripada api neraka. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk daripada golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Para ikhwah sekalian, bertolak dari hadis ini kita ingin membicarakan pada sore hari ini sebuah masalah yang pada dewasa ini sangat penting, yang kita beri judul Usulu Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah, prinsip-prinsip dasar akidah keyakinan orang-orang Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Sebelum kita membicarakan apa prinsip-prinsip dasar daripada orang-orang Ahlu Sunnah Wal Jamaah, sudah selayaknya lah kita harus mengetahui siapa itu atau apa itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Apa artinya dan apa maknanya daripada Ahlu Sunnah Wal Jamaah? Para ulama rahimahullahu ta'ala menyebutkan definisi daripada Ahlu Sunnah. Kita akan membicarakan dulu definisi daripada Ahlu Sunnah. Seperti Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Fasl wal-Milal wal-Ahwa wal-Nihal, beliau menyebutkan wa ahlus sunnatil ladzina nadzkuruhumul ahlul haq, dan ahlus sunnah adalah orang-orang yang kami sebut mereka itu adalah orang yang hak, orang yang benar, orang yang di atas kebenaran. Wa man adahum fa ahlul bid'ah, dan yang selain mereka maka mereka itu adalah orang-orang ahlu bid'ah. Fa innahum as-sahabah radhiyallahu anhum. Nah, di sini sesungguhnya ahlu sunnah adalah orang-orang dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum, dan seluruh atau setiap yang mengikuti akan jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khiyarit tabi'in, dari para tabi'in yang terbaik. Thumma ashabul hadis wa man ittaba'ahum minal fuqaha jailan fa jailan ila yaumina hadha, kemudian para ahli hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para ahli fikih sampai generasi berikutnya sampai hari ini. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Al-Imam Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya man qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnah wal jama'ah. Barang siapa yang mengatakan atau yang berdalil dengan Al-Quran dan berdalil dengan sunnah dan berdalil dengan ijma', maka dia adalah orang-orang ahlu sunnah.